أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله pada pertemuan yang lalu kita membaca peringatan dari Imam Ibn Abi al-Izz rahimahullah ta'ala seputar pembagian tauhid di kalangan orang-orang sufiyah, yang ternyata mereka membagi tauhid menjadi tiga juga, tapi pembagian yang batil. Nah, dan telah kita baca juga bahwasanya penetapan adanya tauhidul khassah dan khassatil khassah yang akhir dari semua itu menurut mereka adalah sampai pada tingkatan fana. Ini merupakan jalan yang akan mengantarkan kepada keyakinan ittihadiyah. Karena fana telah kita lewati di kalangan sufiyah ada tiga macam. Nah, yang fana di kalangan mereka ini akhwan jelas merupakan perkara yang tercela. Taib, walaupun mengakunya mereka orang-orang yang khusyuk. Kenapa? Karena sampai-sampai hati mereka kosong dari memikirkan selain Allah. Jadi semua perkara yang ada di dunia ini akhirnya mereka yakini adalah Allah, yang mereka saksikan itu Allah, dan seterusnya. Kalau kita bisa menyimpulkan dari penjelasan Imam Ibn Abi al-Izz, maka istilah fana as-sufi ini akhwani fillah fana yang madmum, bukan yang syar'i, berdasarkan tiga hal. Yang pertama apa? Li'annahu yuhdi ilal ittihad. Kenapa? Akan mengakibatkan kepada keyakinan ittihadiyah. Taib. Sampai-sampai sebagian mereka di antaranya yang dihikayatkan dari Abi Yazid As-Sufi, dia mengatakan, untuk mengatakan subhanallah, dia mengatakan subhani. Ya, subhani. Kenapa? Menyaksikan dirinya itu telah menyatu dengan Allah wal'iyadzu billah. Sebagian mengatakan anal haq dan seterusnya. Kemudian yang kedua yang menunjukkan tercelanya itu, kenapa? Karena sahibu hadzal fana ajizun dha'iful qalb wal 'aql. Orang-orang seperti ini orang yang tidak mampu, yang lemah hatinya dan akalnya. Kenapa? Lama lam yastati' at-tamyiza wa at-tafriqa bainahu wa bain ghairihi. Tatkala dia tidak mampu untuk membedakan antara Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang lainnya. Tentunya sesuatu atau orang atau golongan yang tidak mampu membedakan suatu perkara, mereka ini orang-orang yang lemah. Kemudian yang ketiga, anna hadzal fana lam yakun mausufan bihi ahadun minas sahabati wal tabi'in bal walan nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya fana yang seperti ini tidak pernah disifati dengannya seorang pun dari kalangan sahabat, kalangan tabi'in, bahkan nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak disifati dengan sifat fana tersebut. Nah, baik. Sekarang kita lanjutkan. Undur ila ma anshada Syekhul Islam Abu Ismail Al-Ansari rahimahullah. Nah, Abu Ismail Al-Ansari. Nama beliau akhwani fillah Abdullah bin Muhammad bin Ali Ibni Muhammad Al-Ansari Al-Harawi As-Sufi Al-Hambali Al-Hafiz. Nah, termasuk dari keturunan Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, yang lebih dikenal dengan Abu Ismail Al-Harawi. Yang memiliki kitab masyhur Ikhwani Fillah yang kemudian disyarah oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menjadi Abu Madarijus Salikin. Adapun akidah beliau ini, Abu Ismail Al-Harawi, nah, dari sisi asma wa sifat, ikhwan, beliau tidaklah keluar dari akidah Ahli Sunnati wal Jamaah. Berarti masih dalam lingkup akidah Ahli Sunnati wal Jamaah. Ini Abu Ismail Al-Harawi. Alakan itulah Imam Az-Zahabi dalam siar beliau mengatakan, huwa rajulun athariyun lahija bi'itbati nususi sifat. Seorang rajul athari, yaitu yang melandaskan pada athar, pada dalil, yang menetapkan nas-nas as-sifat, munafirun lil kalami wa ahlihi jiddan, sangat menjauh dari ahli kalam ya, dan dari ilmu kalam. Cuma akhwanifillah beliau tergelincir pada pembahasan iman terhadap takdir. Kenapa? Karena beliau mencocoki pada permasalahan qadar dengan pemikiran Jahmiyah. Nah, sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala wa fi babil af'ali wal qadari qauluhu yuwafiqul jahm wa man tabi'ahu min gulatil jabriyah. Ini dari sisi pembahasan terhadap takdir, dia mencocoki pendapat Jahmiyah dan gulatul jabriyah. Adapun dari sisi tasawuf beliau, ikhwan, dan kitab beliau Manazilus Sa'irin yang disyarah oleh Ibnu Al-Qayyim menjadi Madarijus Salikin. Nah, beliau masyhur. Nah, bahkan juga dikenal dengan pakaian ya, pakaian mereka. Beliau memakai pakaian-pakaian tarekat tasawuf, menghadiri majelis-majelis mereka. Nah, sehingga kalau kita perhatikan memang beliau mendalami akidah tasawuf ini. Di antaranya kitab tersebut Manazilus Sa'irin. Beliau tulis dengan metode sufiyah. Nah, sampai-sampai Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala mengatakan wa ya laitahu la sannafa dzalik, oh seandainya saja dia tidak mengarang itu. Nah, ini dari sisi keyakinan dan manhaj beliau. Kemudian, kitab Manazilus Sa'irin yang dikarang dengan metode sufiyah disyarah oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, dan berusaha Ibnu Al-Qayyim untuk apa? Untuk membersihkan ibarat-ibarat tasawuf yang ada pada kitab tersebut dari kekufuran dan kebatilan. Sehingga yang tadinya adalah suatu kitab yang Nam diangan-angankan oleh Madzhabi untuk tidak dikarang, tapi setelah disyarah dengan baik, diluruskan oleh Ibnul Qayyim menjadi kitab yang sangat bagus, ikhwan. Madarijus Salikin. Walaupun pada sebagian hal, memang apa badannya jelas nafas tasawuf. Nah, sekarang apa yang ditulis oleh Abu Ismail Al-Harabi di sini dalam bait syairnya? Dia mengatakan ma wahadal wahida min wahidi. Idh kullu man wahadahu jahidu. Tauhid man yantiqu an na'tihi ariyatun abtalaha al-wahidu. Tauhiduhu iyyahu tauhiduhu wa nahtu man yan'atuhu lahidu. Taim. Maknanya man wahada al-wahidu min wahidin, ya ma wahadan wahida min wahidin. Yani tidaklah ada yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala nam seorang pun selain Allah itu sendiri. Naam, ma wahadal wahida min wahidin. Kenapa? Id kullu man wahadahu jahidu. Sebab semua orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala maka dia jahid. Hakikatnya dia menentang hakikat tauhid. Kemudian tauhidu man yantiqu an na'tihi ariyatun amtalaha al-wahidu. Maksudnya yaitu tauhidun natiqina anhu ariyatan mardudah, yaitu tauhidnya orang-orang yang mengucapkannya itu na'am tertolak. Isyarat bahwasanya tauhid orang-orang itu hakikatnya bukan milik mereka sendiri, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang meminjaminya menurut dia. Sebagaimana orang yang meminjam suatu barang dari yang lain kemudian mengambil kemanfaatannya, maka dikatakan ariyatun abtalaha al-wahidu, merupakan bentuk ariyah, yaitu bentuk pinjaman. Kemudian tauhiduhu iyyahu, ya abtalah al-wahidu sebelumnya al-mutlaq min kullil wujuh. Naam. Kemudian tauhiduhu iyyahu tauhiduhu wa na'tu man yan'atuhu lahidu. Tauhiduhu iyyahu tauhidu. Maksudnya tauhid, mentauhidkan Allah yang hakiki, yaitu apa? Pentauhidan Allah untuk diri sendiri. Naam. Tanpa ada asar dari selainnya, dari para makhluk. Dan menurut dia, naam, wanatu man yanatuhu lahidu, dan pensifatan orang-orang yang mensifati Allah itu merupakan bentuk ilhad. Karena menurut dia ini, yaitu pentauhidan Allah, yaitu dengan mengosongkan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat. Nah, taib, dari sini ikhwani fillah, secara sekilas pada bait tersebut padanya apa? Kebatilan. Nah, padanya kebatilan. Makanya dikatakan oleh Imam Ibn Abi Al-Is rahimahullah, wa in kana qailuhu rahimahullah lam yurid bihil ittihad, lakin dzakara lafdzan mujmalan muhtamilan jadzabahu bihi al-ittihadi ilaihi. Walaupun orang yang mengatakan ini, yaitu Abu Ismail Al-Harabi, tidak menginginkan dengan bait itu ittihadiyah, keyakinan bersatunya khalik dan makhluk. Akan tetapi penyebutan lafaz-lafaz yang mujmal, lafaz-lafaz yang global yang memiliki kemungkinan banyak bisa ditarik oleh orang-orang ittihadi kepada keyakinan tersebut. Nah, karena itulah Syekh Al-Islam mengatakan dalam mengutip bait tersebut bahwasanya wa za'ama ta'ifatun al ittihadiyah annahu la yujadu ahadun illallah. Sederetan orang-orang dari kalangan ittihadiyah menyangka bahwasanya tidak didapati satupun kecuali Allah. Berarti semuanya adalah Allah. Kemudian mereka apa? Membacakan syair tadi. Ma wahadal wahida min wahidin idh kullu man wahadahu jahidu. Wahadahu jahidu. Wa aqsama billahi jahda aimanihi annahuma'ah. Dan orang-orang ittihadiyah bersumpah dengan sebetul-betulnya bahwasanya Imam Al-Harawi bersama dia. Walau salakal al-fadha asy-syar'iyyah allati la ijmala fiha kana ahad. Dan seandainya saja dia menempuh lafaz-lafaz yang syar'i yang tidak ada ijmal, tidak ada lafaz global padanya, tentunya itu lebih berhak untuk digunakan, lebih bagus dan akan lebih jelas. Ma'anna al-ma'na alladhi hama hawlahu law kana matluban minna lanabbaha asy-syari' alaihi wa da'annasa ilaihi wa bayyana. Bersama dengan itu bahwasanya makna yang dia berbicara seputarnya seandainya itu memang dituntut dari kita, maka tentunya pembuat syariat akan memberikan tanbih dan menyeru manusia kepadanya serta menjelaskannya. Dan asy-syari' yang dimaksud di sini ikhwan yaitu apa? Nah, Allah Subhanahu wa taala al-alim. Dan istilah syari' dimutlakkan untuk Allah Subhanahu wa taala na'am min babil ikhbar. Bukan sebagai nama bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi sebagai pengkhabaran saja bahwasanya Allah itulah zat yang membuat syariat. Dari Syekhul Islam sendiri, Afani Filah, telah memberikan vonis hululiyah pada na'am pembuat syair ini, cuman dipilih oleh Ibnul Qayyim dan Al-Dhahabi serta Ibn Rajab. Mereka bawa kalam Harawi na'am kepada Tauhidul Khasah. Na'am, menurut mereka, yaitu pada kondisi ada musyuhud masih wallah, bukan sampai derajat hululiyah. Kenapa? Karena Abu Ismail sendiri termasuk orang-orang yang menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia sendiri juga telah menetapkan sifat istiwa. Sehingga yang dimaksudkan dengan nam jahidu yaitu apa? Fisyuhud, yaitu dari sisi apa yang dia saksikan. Jadi tingkatan kedua dalam tingkatan fana. Nah, kesimpulannya yang dibawakan oleh Syekhuna Muhammad Ibn Hizam tentang orang ini, anna rajul sufi walakin la yasilu ila darajatil hulul wal ittihad. Ini kesimpulan pertengahan afwan tentang Abu Ismail Al-Harawi. Nah, dia seorang sufi tapi tidak sampai kepada derajat hululiyah. Nah, dan cukup sufi sebagai suatu kebidahan. Qala fa inna 'ala rasulil balaghul mubin. Fa inna 'ala rasulil balaghul mubin. Karena sungguhnya wajib atas rasul untuk menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Maka seandainya itu hak dan itu dituntut, maka tentu Nabi akan menjelaskan. Fa aina qala rasul hadha tauhidul 'amah wa hadha tauhidul khassah wa hadha tauhidul khassatil khassah. Maka di mana Rasul mengatakan ini tauhidnya orang-orang umum, ini tauhidnya orang khusus, ini orang tauhidnya orang-orang yang khusus dari yang khusus. Nah, au ma yuqarribu min hadzal makna atau yang atau ma yaqrubu min hadzal makna yang dekat dengan makna ini. Au asyara ila hadhihi an-nuqula wal 'uqula hadirah. Atau mengisyaratkan kepada penukilan ini dan nah, pemahaman ini. Tidak ada sama sekali dalam syariat yang mengisyaratkan pembagian menjadi tiga tauhid sebagaimana disebutkan oleh kalangan sufiyah ini. Qala fa hadha kalamullahi al-munazzal ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa hadhihi sunnatur rasul wa hadha kalam khairil quruni ba'da rasul wa sadatil 'arifin min al-a'immah hal ja'a dhikrul fana'i fiha wa hadha at-taqsim an ahad minhum. Taib. Hal ja'a dhikrul fana'i fiha wa hadha at-taqsim an ahad minhum? Tidak sama sekali, ya. Ini kalamullah yang diturunkan kepada Rasulnya dan ini sunnah Rasul serta ini kalam enam sebaik-baik generasi setelah Rasul serta pimpinan para arifin yaitu orang-orang yang betul-betul mengenal Allah dari kalangan para imah. Apakah datang penyebutan fana padanya dan pembagian tauhid menjadi tiga seperti ini dari salah seorang di antara mereka? Tidak ada. Wa inna ma hasala hadza min ziyadatil ghulu fid din, dan hanyalah terjadi yang seperti ini dari apa? Dari nama ghulu di dalam agama ini. Al musyabbih li ghuluwil khawarij, yang menyerupai ghulunya orang-orang khawarij. Bal li ghuluwin nasara fi dinihim, bahkan menyerupai ghulunya orang-orang nasara di dalam agama mereka. Faqad dhamma Allah ta'ala al-ghuluwa fid dini wa naha anhu, dan subuh Allah telah melarang ghulu di dalam agama ini. Na'am, telah mencela ghulu dan melarangnya. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adhallu katsira wa dhallu 'an sawa'is sabil. Wahai ahlul kitab, jangan kalian ghulu pada agama kalian tanpa hak. Dan jangan kalian mengikuti hawa-hawa nafsu kaum yang mereka telah sesat sebelum kalian dan menyesatkan orang banyak, dan mereka sesat dari jalan yang lurus. Nah, larangan dari hulu. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la tushaddidu fayushaddidallahu alaikum fa inna man kana qablakum shaddadu fashaddadallahu alaihim. Jangan kalian melampaui batas, yaitu apa? Bersikap ekstrim dalam beragama sehingga Allah Subhanahu wa taala pun perberat atas kalian agama ini. Karena sungguhnya orang-orang sebelum kalian bersikap mutasyaddid, bersikap ekstrim, memberat-berati diri sehingga Allah Subhanahu wa taala pun perberat atas mereka. Fatilka baqayahum fi sawami'i wa diyarat rahbaniyah ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim. Maka itu adalah sisa-sisa dari yang ada di dalam gereja-gereja atau tempat-tempat peribadatan mereka. Suatu rahbaniyah, yaitu keyakinan untuk seseorang menjadi pendeta yang meninggalkan makanan-makanan tertentu yang mereka ada-adakan. Tidaklah kami tetapkan yang demikian itu atas mereka, cuman mereka apa? Mereka mengada-adakan sendiri sehingga membuat aturan bahwasanya pendeta para pendeta laki-laki maupun perempuan dilarang. Suster-suster menurut mereka dilarang untuk menikah. Ini rohbaniyah ibtada'uha. Dan la rohbaniyah fil Islam, tidak ada rohbaniyah di dalam Islam. Rawahu Abu Dawud. Dan hadis ini ya kawan, derajatnya hasan. Walaupun pada sanadnya ada sedikit kedhaifan, tapi dengan beberapa penguat terangkat menjadi hasan sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Albani dalam As-Sahihah. Taib. Nah, ini pada kalimat pertama yang dibawakan oleh Imam Ibn Abil Izz rahimahullahu ta'ala tentang pembahasan tauhid, bahwasanya tauhid di sisi ahli sunnah terbagi menjadi tiga. Nah, dengan pembagian yang hak berdasarkan tatabbu' dan istiqra ayat-ayat maupun hadis-hadis. Kemudian di sana ada yang membagi juga menjadi tiga, tapi tidak dibangun di atas istiqra yang benar. Tidak ada yang menunjukkan tentang hal tersebut dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Itulah pembagian yang dibawakan oleh orang-orang ahli tasawuf. Juga diingat pada pembahasan ini tentang apa syarat atau tingkatan-tingkatan syahadah itu penting. Nah, tingkatan-tingkatan dalam syahadat. Oke, mungkin itu dulu. Adapun pembahasan setelahnya kita ambil pada pertemuan yang akan datang insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.